Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan membaca pasal yang baru, pasal yang bercerita tentang permisalan antara orang mukmin dan kafir yang ada di surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dua permisalan. Yang pertama di An-Nahl ayat 75, yang kedua An-Nahl ayat 76. Di ayat 75 Allah berfirman, daraballahu mathalan 'abdan mamluka la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian ayat di 76 Allah berfirman, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl wa huwa ala siratin mustaqim. Daraba, Allah membuat, daraballah, Allah membuat mathalan, permisalan, abdan mamlukan, antara mukmin dan kafir. Yang pertama cerita tentang orang kafir dulu. Seperti seorang budak, la yaqdiru ala syai'in, yang tidak memiliki kemampuan apapun. Karena tasawruful mamluk, aktivitas yang dilakukan oleh budak itu bergantung kepada izin dari tuannya, izin dari sayyidnya. Wa man razaqnahu, dengan orang mukmin yang diumpamakan seperti orang yang aku berikan rizki kepadanya. Rizqan hasanan, rizki yang baik, rizki yang halal. Fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Lalu dia menggunakan rizki itu untuk nafkah sirran wa jahra, baik tidak diketahui oleh orang lain atau nafkah yang diketahui oleh orang lain. Hal yastawun, apakah sama dua model manusia seperti ini? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, namun kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 75. Sekarang kita akan lihat makna surat An-Nahl ayat 75. Ibnul Qayyim menjelaskan, hadhani mathalani mutadamminani qiyasaini min qiyasil aqs. Dua permisalan di atas, yaitu ayat surat An-Nahl ayat 75 dan 76, mengandung dua jenis qiyas yang disebut dengan qiyasul aqs. Qiyas aqs itu berarti qiyas yang berkebalikan atau bertolak belakang. Bentuk qiyas aqs adalah nafyul hukmi linafyi illatihi wa mujibatihi wa mujibihi. Meniadakan hukum karena ilahnya enggak ada, atau karena pengaruh ilahnya enggak ada. Fa innal qiyasa naw'an, karena qiyas dilihat dari alurnya itu ada dua. Qiyas dilihat dari alurnya ada dua. Qiyas itu apa? Membandingkan kasus yang baru dengan kasus asal disebabkan ada dan ketiadaan ilah. Qiyas dilihat dari alurnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiyas tard. Qiyas tard. Qiyas tardin. Qiyas yang alurnya searah. Bentuknya adalah yaqtadi itsbatal hukmi fil far'i. li dzubuti illatil asli fihi, menetapkan hukum untuk kasus cabang karena dalam kasus cabang itu ada illah seperti dalam kasus asal. Menetapkan hukum di kasus cabang karena di kasus cabang itu ada illah seperti pada kasus asal. Contohnya, Allah Ta'ala mengharamkan khamr, ilahnya adalah karena memabukkan. Maka termasuk juga haram hukumnya mengkonsumsi narkoba, karena dia sama-sama memabukkan. Ilah memabukkan ada di narkoba, maka dia dihukumi khamr sebagaimana ilah memabukkan itu ada pada khamr. Ini disebut dengan qiyas tard. Yang kedua adalah qiyas aqs. Qiyas aqs berarti meniadakan, yaqtadi nafyal hukmi, meniadakan hukum anil far'i pada kasus cabang, linafyi illatil hukmi fihi, karena dia tidak memiliki illah sebagaimana dalam kasus asal. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang kafir itu akan dihijab oleh Allah. Wa innahum yauma idzin lamahjubun. Mereka itu nantinya akan dihijab oleh Allah Ta'ala. Wa innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka dihijab sehingga tidak bisa melihat Rabb mereka, tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Karena mereka dihijab tidak bisa melihat Allah, dan itu berlaku bagi orang kafir, maka dengan menggunakan qiyas aqs. Qiyas aqs tadi apa? Kebalikannya. Berarti orang mukmin bisa melihat Allah. Jika orang kafir tidak bisa melihat Allah di hari kiamat karena dia kafir, maka orang mukmin bisa melihat Allah karena dia tidak kafir. Sehingga apa illah orang kafir dihijab, dihalangi tidak bisa melihat Allah di hari kiamat? Karena dia kafir. Ilahnya adalah karena dia kafir. Berarti ketika ilah ini tidak ada pada diri seorang mukmin, maka berlaku hukum kebalikannya, dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fal mathalul awal, pada permisalan yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 75. Ada dua pendapat ulama di sini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah pendapatnya Mujahid, yang kedua pendapatnya Ibnu Abbas. Menurut Mujahid, untuk permisalan yang pertama surat An-Nahl ayat 75, ma darabahullahu subhanahu li nafsihi walil authan, Allah Ta'ala membuat permisalan tentang dirinya dan tentang berhala. Allah membuat permisalan membandingkan tentang dirinya dengan berhala. Fallahu subhanahu huwal malik. Allah Subhanahu wa taala dialah sang raja. Dialah sang pemilik. Likulli syai'in, memiliki segala sesuatu. Yunfiqu kaifa yasha'a 'ala 'abidihi sirran wa jahra. Dan dia memberikan sebagaimana dia kehendaki kepada para hambanya. Sirran wa jahran, baik dengan tidak diketahui hamba, tidak disadari hamba, maupun yang jahran, yang terang-terangan disadari oleh hamba. Lailan wa nahara, baik di malam hari maupun siang hari. Seperti orang yang dikasih oleh Allah rizki, rizki yang baik, lalu dia bisa menggunakan rizki itu sesuai yang dia sukai. Yaminuhu mala'a la taghiduha nafaqatu sahha'il laili wan nahar. Tangan kanannya penuh dengan kebaikan, tidak berkurang nafkah di waktu siang, tidak berkurang nafkah di waktu malam maupun di waktu siang. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha pemberi Al-Wahhab, sehingga dia memberikan kepada hambanya tanpa syarat. Karena hibah itu memberi tanpa syarat. Dan dia memberi apapun yang dia kehendaki kepada hambanya, ada yang disadari hamba, ada yang tidak disadari hamba. Sirran wa jahra. Contoh yang tidak disadari hamba apa? Banyak orang kafir yang dia tidak mengakui kalau itu nikmat Allah. Bahkan orang mukmin juga sama. Sebagian di antara mereka ada yang tidak mengakui kalau itu nikmat Allah. Kufur nikmat. Atau tidak muncul perasaan dalam dirinya bahwa apa yang dia miliki itu datang dari Allah. Wajahron atau terang-terangan. Dia meminta sesuatu, minta agar dikasih pekerjaan, lalu dikasih pekerjaan. Lalu mukmin ini sadar, Allah kasih saya pekerjaan. Dia minta benda tertentu, dia minta mobil, lalu dikasih mobil. Sehingga orang ini sadar kalau ini datang dari Allah. Berarti dia memberikan sesuatu kepada hamba, jahron terang-terangan, dalam arti diketahui hamba. Wal authanu mamlukatun ajizatun. Sementara yang satunya adalah berhala, mamlukatun budak, ajizah yang lemah. La taqdiru ala syai. Yang dia tidak memiliki kemampuan apapun. Budak itu kalau punya duit, milik siapa? Milik tuannya. Sehingga misalnya ada budak dipekerjakan oleh tuannya, kamu sekarang kerja di tempat si A. Lalu dia kerja di tempat si A, dapat duit. Dapat duit, diserahkan ke tuannya. Seperti sapi yang dia membajak sawah di sawah tetangganya, bukan sawah pemilik tuan, bukan sawah pemiliknya. Lalu dia dikasih duit. Apakah duit yang dipegang sapi ini? Apakah hasil kerja sapi, duit hasil kerja sapi ini dikasihkan ke sapi? Tidak. Seperti itulah budak. Sehingga tasarufnya seperti binatang. Ya, meskipun dia adalah manusia. Fa kaifa taj'alunaha syuraka? Lalu kenapa budak seperti ini yang dia hanyalah seorang hamba kalian jadikan sebagai sekutu untukku? Padahal dia enggak punya kemampuan apapun. Wa ta'budunaha min duni, dan kalian sembah mereka. Ma hadza tafawut? Ma hadza tafawutil 'adzim? Padahal ada perbedaan yang demikian jauh. Kalian menyembah makhluk, menyembah budak, hamba, sementara dia enggak punya kemampuan apapun. Sementara kalian meninggalkan Allah Ta'ala, padahal dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ada perbedaan yang sangat jauh antara Rabbul Izzah, fihi tafawutul azim, di situ ada perbedaan yang sangat jauh, wal firaqul mubin, wal farqul mubin, dan perbedaan yang sangat jelas. Ini pendapat Mujahid dan yang lainnya. Sehingga ketika atau di sini Allah membuat permisalan agar mudah dipahami oleh manusia, coba lihat hubungan antara tuan dengan seorang budak. Budak itu tidak bisa apa-apa, sehingga dia disuruh apapun nurut sama tuannya. Tapi kenapa kamu malah minta budak, tidak minta sang tuan? Wa qala Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Huwa mathalun darabahu Allah Ta'ala lil mu'min wal kafir. Permisalan di surat An-Nahl ayat 75 adalah permisalan yang dibuat oleh Allah untuk menggambarkan mu'min dan kafir. Wa mathalul mu'min fil khairi, perumpamaan orang mukmin dalam kebaikan. Alladzi indahu, yang dia miliki. Tsumma razaqahu minhu rizqan hasana, kemudian Allah kasih dia rizki yang baik. Fa huwa yunfiqu minhu, maka dia bisa menafkahkan, bisa menggunakan harta itu. Ala nafsihi, untuk dirinya. Wa ala ghairihi, dan untuk orang lain. Sirran wa jahra, baik diam-diam maupun terang-terangan. Artinya, mukmin yang punya harta dan dia punya iman, pada waktu dia menggunakan hartanya baik terang-terangan maupun diam-diam, itu bernilai manfaat baginya karena ada nilai apa? Pahalanya. Wal kafiru bimanzilati abdin mamlukin ajizin, sementara orang kafir seperti seorang budak ajizin yang lemah, la yaqdiru ala syai, enggak bisa ngapa-ngapain. Li'annahu la khaira indah, karena dia enggak punya kebaikan. Kenapa enggak punya kebaikan? Amal apapun yang dia lakukan tidak dinilai. Sehingga meskipun dia sudah mengeluarkan hartanya, tapi dia sama sekali tidak mampu memanfaatkannya. Seperti seorang budak yang dapat harta dari hasil kerja, tapi ternyata uangnya menjadi hak milik tuannya. Fal yastawi ar-rajulan 'inda ahadin minal uqala. Apakah dua model manusia seperti ini sama menurut orang yang berakal? Tentu semua menjawab enggak sama. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Qayyim, mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati? Kalau menurut Mujahid tadi apa? Permisalan ini menggambarkan tentang Allah dengan berhala, Tuhan selain Allah. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, permisalan ini menggambarkan tentang mukmin dan kafir. Wal qawlul awwalu ashbahu bil murad. Dan pendapat yang pertama itu lebih mendekati maksud ayat, yaitu pendapat Mujahid. Fa innahu azhara fi butlani syirk. Karena tafsirnya Mujahid ini menjelaskan tentang kebatilan kesyirikan. Wa awdaha indal mukhatab. Dan lebih jelas bagi orang yang diajak bicara, yaitu orang-orang kafir. Wa'adhama fi iqamatil hujjah, dan lebih maksimal dalam menegakkan hujjah. Wa'akrabana saban, dan lebih dekat penisbatannya. Sehingga di situ Allah membuat permisalan tentang dirinya sendiri dan berhala. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala di ayat sebelumnya, wa ya'buduna min dunillah wa aqraba nasaban biqaulihi, dan itu lebih dekat dengan firman Allah Ta'ala di ayat sebelumnya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Mereka menyembah selain Allah yang makhluk yang disembah itu tidak memiliki rizki sama sekali, tidak bisa membagi rizki untuk mereka baik dari langit maupun dari bumi. Wala yastati'un, juga tidak mampu membaginya. Jadi di sini Allah menafikan atau Allah meniadakan Allah meniadakan dua hal dari berhala. Pertama, berhala itu enggak memiliki. Yang kedua, berhala itu tidak memiliki kemampuan untuk membagi. Karena kadang ada orang yang tidak memiliki tapi bisa bagi, bisa ngasih. Misalnya ya. Lahan ini punya negara, tapi pemerintah bisa ngasih kepada sebagian rakyatnya, meskipun dia bukan pemiliknya. Atau apa misalnya, ada orang punya pohon jambu, kita pengin pohon itu. Untuk ketemu pemiliknya kita gak berani. Lalu kita tanya-tanya, Pak, kalau saya pengin pohon jambu itu, kamu minta saja ke tetangganya, meskipun dia bukan pemilik tapi dia punya kuasa terhadap jambu itu. Nah, kita berani minta ke tetangganya, lewat tetangganya, atau minta lewat anaknya, meskipun itu milik bapaknya tapi anak bisa ngasih. Nah, berhala itu gak punya dua kemampuan ini. Dia tidak memiliki dan tidak bisa ngasih. Karena orang musyrik berkeyakinan berhala itu enggak memiliki langit dan bumi. Langit dan bumi ini milik siapa? Allah. Itu keyakinan orang musyrik. Karena mereka punya akidah apa? Rububiyah. Mereka punya akidah rububiyah. Mereka mengakui langit dan bumi itu milik Allah. Sehingga ketika mereka menyembah berhala, mereka itu tidak punya anggapan kalau berhala ini memiliki langit dan bumi. Tapi mereka punya yang kedua. Mereka punya keyakinan berhala itu bisa membagi sebagian rizki dari langit dan bumi. Nah, ini juga ditiadakan oleh Allah. Ada orang yang meyakini bahwa Nabi itu enggak punya syafaat. Tapi dia punya keyakinan Nabi bisa membagi syafaat. Makanya yang diminta akhirnya Nabi. Karena itu di ayat ini menjelaskan Tuhan yang kalian minta selain Allah itu tidak memiliki dan tidak mampu membagi. Karena semuanya milik Allah dan hanya hak Allah, di tangan Allah izin membaginya. Enggak ada orang lain yang kemudian punya keberanian untuk membagi sementara dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Sehingga syafaat itu milik Allah dan membagi syafaat itu hak Allah. Makhluk tidak bisa. Nah, sebagian orang yang keliru dan berlebih-lebihan dalam masalah memohon syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu syafaat yang bisa menolong itu Allah. Tapi ada sebagian di antara mereka yang punya keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi hak sebagian untuk menolong. Padahal itu apa? Tidak benar. Karena semuanya kembali kepada kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahil amsal, karena itu janganlah kalian membuat yang semisal untuk Allah. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Tsumma qala, kemudian Allah taala berfirman. Wa daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in. Allah membuat daraballahu mathalan, Allah membuat permisalan seorang budak yang dia enggak mampu melakukan apapun. Wa min lawazimi hadzal mathali wa ahkamihi, dan sebagai konsekuensi dari permisalan ini wa ahkamihi, dan hukum yang berlaku dalam permisalan ini, ayyakunal mu'minul muwahhidu, seorang mukmin ahli tauhid. Kaman razaqahu minhu rizqan hasana, itu ibarat seperti orang yang dikasih oleh Allah rizki yang baik. Wal kafirul musyrik, sementara orang kafir yang musyrik, kal abdil mamluk alladhi la yaqdiru ala syai, seperti orang yang, seperti seorang budak yang enggak mampu melakukan apapun. Jadi begini, kata Ibnu Qayyim, pendapatnya Mujahid itu lebih dekat, lebih kuat. Namun konsekuensinya, siapa yang menyembah Allah semata? Mukmin muwahhid. Siapa yang menyembah berhala? Kafir, musyrik. Sehingga konsekuensinya, sebagaimana perumpamaan Allah dengan berhala itu ibarat orang yang punya harta dengan budak, maka orang yang menyembah Allah seperti orang seperti manusia yang dikasih oleh Allah rizki yang baik, sehingga dia bisa menggunakan rizki itu untuk nafkah. Sementara orang kafir seperti orang yang paling lemah, yaitu seperti budak. Fahadha mimma nabbaha alaihi al-mathalu wa arsyada ilaihi, dan ini termasuk diantara isyarat yang disebutkan dalam permisalan yang diarahkan dalam permisalan di atas. Fadzakarahu Ibnu Abbas, lalu disebutkan oleh Ibnu Abbas munabbihan ala iradatihi, untuk menggali maksud yang tersirat di dalamnya. Jadi kalau dilihat dari zahirnya, An-Nahl ayat 75 itu zahirnya adalah permisalan yang menggambarkan antara Allah dengan berhala. Tapi dilihat dari makna tersiratnya, itu juga mengandung makna orang yang pertama ini ibarat mukmin, yang kedua ibarat budak. Li'annal ayata ikhtassat bihi fata'ammalhu. Karena ayat di sini secara khusus membahas tentang itu, yaitu berbicara tentang dua hamba. Fata'ammalhu, maka coba kamu renungkan. Fa'innaka tajiduhu kathiran fi kalami Ibni Abbas wa ghairi minas salaf fi fahmil Qur'an. Fayadhunnu dhannu anna dhalika huwa ma'na al-ayah allati la ma'na lahu ghairuhu fayuhkihi qawlahu. Karena engkau akan jumpai banyak dari perkataan Ibnu Abbas atau beberapa ulama salaf yang lainnya dalam memahami Al-Quran, sehingga orang itu menduga bahwa itulah makna ayat dan tidak ada makna yang lain. Fayuhkihi qawlahu, lalu dia membawakan perkataan mereka, yaitu perkataan Ibnu Abbas dan para sahabat. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kita beralih ke permisalan di ayat yang ke-76. Wa daraballahu mathalan rajulaini. Dan Allah juga membuat permisalan ada dua orang. Ahaduhuma abkan, yang satu bisu. La yaqdiru ala syai, enggak mampu apapun. Dia enggak bisa ngapa-ngapain. Wa huwa kallun ala maula, bahkan dia jadi beban. Kenapa pakai bisu, Pak? Karena orang bisu enggak bisa dimengerti komunikasinya. Jalo apa enggak ngerti. Arab ngopo kita enggak ngerti. Dia bisu. Sementara dia jadi beban. Dia jadi beban bagi keluarganya, dia jadi beban bagi orang yang mengurusinya. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair, kemanapun dia beraktivitas tidak mendatangkan kebaikan. Ada orang yang sudah sangat tua, enggak bisa ngomong, sementara dia punya keinginan. Lumpuh, enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi beban bagi siapa? Bagi keluarganya. Maka dia ketika minta makan, kita enggak ngerti minta makannya gimana. Ketika dia minta minum, kita enggak ngerti minta minumnya gimana. Namun keluarga ini selalu berusaha untuk melayani, sehingga dia sudah enggak punya kebaikan sama sekali, yang ada hanya jadi beban. Dan itulah manusia yang kehadirannya seperti tidak ada. Wujudu ka'adami, bahkan lebih parah dibandingkan itu. Ya, kalau bahasa yang lebih kasar ya seperti sampah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku dijadikan sebagai orang yang pikun. Akhirnya jadi beban keluarga. Ya. Makanya orang kalau usianya sudah terlalu tua, itu pengen cepat mati. Padahal dulu ketika masih muda, gak mau mati. Sehingga keinginan cepat mati itu di saat dia sudah gak bisa ngasih manfaat, namun dia justru jadi beban. Hal yastawi huwa, apakah orang ini sama, wa may ya'muru bil adl, dengan orang yang merintahkan keadilan. Artinya dia punya kekuatan, makanya dia bisa memerintahkan keadilan. Mungkin dia pejabat, atau mungkin dia tokoh, kepala suku, manusia pilihan, sehingga dia bisa memerintahkan keadilan. Wa huwa 'ala siratin mustaqim, dan dia di atas jalan yang lurus. Sekarang coba kamu lihat, ada seorang pemimpin, seorang raja yang masih muda, dengan orang yang sudah tua jadi beban bagi keluarga. Yang satu jadi beban, yang satu dibutuhkan. Begitu ya. Ada seorang kepala rumah tangga, di usia 40 tahun, dia kaya raya, penghasilannya banyak. Dengan salah satu anggota keluarga yang usianya sudah tua, jadi beban keluarga. Sama-sama manusia. Orang pertama kalau mati, sedihnya luar biasa. Orang kedua ketika mati, yang lain gembira. Padahal sama-sama manusia. Begitu ya. Makanya di masyarakat kita itu terlihat, kalau ada berita kematian, meninggal di usia 80 tahun ke atas, yang layak sedikit. Kenapa? Tingkat dukanya rendah. Tapi kalau yang meninggal usia 30-an, anaknya masih kecil-kecil, ya, keluarganya seperti ini, wah itu yang layak banyak. Wa ammal matsalu tsani. Sedangkan untuk permisalan yang kedua, fa huwa matsalun darabahu Allahu subhanahu li nafsi. Itu adalah permisalan yang Allah buat tentang dirinya. Wa lima ya'buduna min dunihi aydhan. Dan tentang berhala yang disembah selain Allah. Maka berhala yang disembah selain Allah bimanzilati rajulin abkam, seperti manusia yang bisu, la yakil, enggak berakal, wala yantik, enggak bisa ngomong. La yakil wala yantiku, enggak berakal dan enggak bisa ngomong. Bal huwa abkamul qalbi wal lisan, bisu hatinya, bisu lidahnya. Sehingga dia tidak mampu untuk bicara. Qad adiman nutqu al-qalbi wal-lisani. Enggak mampu bicara batin maupun lisan. Wa ma'a hadha fa huwa 'ajizun la yaqdiru 'ala syai'in al-batta. Di samping itu dia juga enggak punya kemampuan apapun. Wa ma'a hadha, dan di samping itu, fa'ainama arsaltahu la ya'tika bi khair. Kemanapun engkau perintahkan orang ini, engkau suruh orang ini, sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Ada orang yang enggak punya kemampuan tapi mendatangkan kebaikan. Ada enggak kayak gitu? Hah? Misalnya kebaikan dalam arti bisa mendatangkan duit misalnya. Wo, simbah niki wis tuwa, tapi akeh wong do ngalap berkah. Ditekani, diusap, ngasih rokok, nguncali duit. Sehingga masih bisa mendatangkan uang meskipun dia diam saja. Dia enggak ngomong apapun. Seperti yang ada di Wonosobo itu. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Hah? Lupa. Jadi dia petapa yang usianya sudah tua sekali, meneng, rambutnya dawa, dianggap wali, duitnya oke. Sehingga orang pada ngelempari duit di situ. Iya, dan usianya sudah berapa itu? 80 ke atas ya. Tapi enggak mati-mati ya. Diwet-wet. Sehingga dia diam saja ya kayak gitu. Tapi duitnya banyak. Ini enggak. Fa aina ma arsaltahu la ya'tihi bi khair. Kamu taruh di manapun dia enggak mendatangkan duit. Wala yaqdi laka hajatan, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Fallahu subhanahu hayyun qadirun mutakallimun wa huwa ala siratim mustaqim. Sedangkan Allah Ta'ala, Dia zat yang maha hidup, maha kuasa, dan Dia berada di atas jalan yang lurus. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahada wasfun lahu bi ghayatil kamali wal hamdi. Dan itulah sifat Allah yang menunjukkan puncak kesempurnaan dan puncak pujian. Bagaimana rinciannya? InsyaAllah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.